بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ابن واصل قال رحمه الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله موكه أخبركاً ملاك ذلك كله يعني ملاك الشيء ما يملك به يمواسي ملك جي تسموى والمعنى ما تملك به كل هذا يعني artinya yang dengan itu engkau menguasai, mampu untuk menjalankan apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya. Qala qultu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi fa qala wa qala. Kemudian beliau memegang lidahnya, lisannya sendiri. Wa qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuffa 'alaika hadha. Tahan olehmu ini. Jaga lisanmu. Jaga lidahmu, jaga mulutmu. Akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi lisani nafsi, beliau memegang lisan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata, kuffa 'alaika hadha. Tahan olehmu lidahmu. Ay la tutliquhu fil qayl wal qad. Jangan kau lepas, jangan kau bebaskan, jangan kau biarkan dia terbenam dalam qayl wa qad. Katanya ngobrol yang utara selatan. Jangan dibiasakan, jangan dilepaskan untuk bicara bebas. Waqad taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sudah lewat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maupun mukhalafahnya jelas. Kalau kamu tidak beriman, silakanlah. Kalau kamu tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, jangan bicara yang baik dan jangan diam. Fala tatakallam illa bi khair. Maksud hadis itu juga, maka jangan kamu bicara kecuali yang baik. Kalau tidak mampu, diam. Dan diam itu emas. Diam itu emas. Mahal. Lebih mahal dari bicara, dari ngobrol. Allah, ini perkataan Mu'adz, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan? Al-jumlah al-khabariyah lakinnaha istifhamiyah. Jumlahnya jumlah khabari. Jumlah khabari itu jumlah, ini artinya berita, tak ada khabar. Ya, atau yang maksudnya ada nasibnya seperti inna. Ini kan 6 huruf-huruf yang masuk ke dalam mubtada khabar. Tidak ada nafyu di situ. Tidak ada nahyu di situ. Tapi dia jumlah khabar ini bermakna nah, istifhamiyah. Jadi khabari tapi maknanya apa? Insya. Itu kan apa? Pertanyaan. Wal makna, adapun maknanya, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan dihukum, disiksa karena apa yang kita ucapkan? Yani anna Mu'adzan radhiyallahu anhu ta'ajjaba. Ini artinya Mu'adz bin Jabal takjub, heran. Kaifa yu'akhadul insanu bima yatakallamu bih? Bagaimana seseorang itu bisa dihukum karena sesuatu yang dia ucapkan? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hasan ala ayyafan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai dorongan kepada Mu'adz bin Jabal agar memahami. Sakilatka ummuka ya Mu'adz, ai faqadatka, kehilangan engkau, alangkah sedihnya ibumu, wahai Mu'adz, karena kehilangan engkau. Wahadil kalimah, kalimat-kalimat seperti ini, yaquluha al-arab lil igra' wal hasd, wa la yaqsiduna biha al-ma'na adh-dhahir. Perhatikan, la yaqsiduna biha al-ma'na adh-dhahir, makna zahirnya kehilangan engkau ibumu. Artikan seperti mendoakan kejelekan, semoga kamu cepat mati, ibumu sedih. Tidak itu maksudnya. Tapi maksudnya kalimat-kalimat seperti ini dikatakan oleh orang Arab lil igra, dorongan. Nah, mengobarkan semangatnya. Wal has, anjuran. Nah, supaya dia yang tadi memahami, menyadari apa yang mau diucapkan. Wa huwa an taftidahu ummuh, yaitu ibunya kehilangan dia, mencari dia. Lakinnal maksud, akan tetapi maksud biha, yang dimaksud dengan kalimat ini, al-hathu wal-ighra. Al-hathu wal-ighra. Nah, itu seperti yang kita sering sebutkan. Ya. Kadang-kadang kalimat itu sepertinya umpatan. Ya. Waihat. Ya, wailun. Itu seperti kalimat doa, seperti kejelekan. Tapi pada beberapa momen, pada beberapa keadaan tidak bermakna yang zahir, bukan itu zahir yang dimaukan. Qala ba'd ulama, sebagian ulama mengatakan inna hadhil jumlata ala taqdiri syartil, ala taqdiri syartin wal makna sakilat ka ummuka ya Mu'adz illam takuffa lisanak. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kalimat ini sakilat ka ummuka ya Mu'adz itu dengan perkiraan adanya syarat sebelum itu atau di tengah-tengahnya. Seperti di sini sakilat ka ummuka ya Mu'adz illam takuffa lisanak. Sedihnya ibumu, ibumu kehilangan kamu kalau kamu tidak menjaga lisan. Walakinnal ma'nal awal awdah wa azhar. Makna yang pertama, mana apa? Al-hatu wal ighra', itu lebih jelas dan lebih terang. Wa anha tadullu 'ala al-ighra' wal hasl wa li hadha khatabahu bin nida'. Oleh karena itu Rasulullah mengajak bicara kepada Yani Mu'adz bin Jabal dengan awal diawali dengan an-nida. Ya. Supaya apa? Dia fokus pusat perhatiannya dia tertuju kepada kenapa Rasulullah memanggil dia. Padahal disebutkan dalam sebagian riwayat dia berada di belakang. Tentang boncengan kepada Nabi SAW sering demikian. Faqala ya Mu'adz. Faqala ya Mu'adz. Qalu sallallahu alaihi wasallam wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manaqirihim. Hadza syakku min ar-rawi. Bukankah yang melemparkan, menjungkirkan manusia ke neraka jahanam di atas muka-muka mereka atau di atas leher-leher mereka tidak lain adalah hasaidu al-sinatihim. Ini yang menyebabkan mereka tersungkur ke dalam neraka tidak lain adalah hasil panen lisan-lisan mereka. Aima yaqsuduna bi al-sinatihim min al-aqwal. Yani yang mereka hasilkan, yang mereka panen melalui lisan itu perkataan-perkataan ini buah dari perkataan mereka. Kita tidak diperhitungkan, tidak pernah diintrospeksi, dimuhasabah, asal lepas. Ya, makanya diantara termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan hati itu mati ya seperti itu. Fudulul kalam, banyak bicara, banyak bergaul, itu menyebabkan hati mati. Jadi kurang peka. Ya, kurang peka. Enggak peduli kenapa dia harus bicara. Di majelis ataupun bukan di majelis, majelis ilmu seperti ini juga atau dalam pembicaraan biasa. Ya bagi nah, tetap seorang itu. Dan kadang-kadang jadi juga kita harus ingat kafaratul majlis yang sering kita sebutkan itu bukan sekedar ucapan. Ya, makanya ini apa? Kalimat-kalimat istighfar di akhir-akhir apa namanya perkara-perkara yang baik itu penting untuk diperhatikan. Kenapa kita dianjurkan istighfar? Bahkan ketika menjalankan ibadah seperti sholat misalnya, selesai salam, istighfar kita bagaimana disunnahkan Rasulullah. Di antara hikmahnya adalah karena kita yang syarat dengan kekurangan ini tentu banyak gangguan di dalam sholat itu. Ya. Halalnya banyak sehingga ditutupi. Jadi bukan sekedar istighfar itu, istighfar lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bukan sekedar itu. Jadi istighfar itu betul-betul kita tahu bahwa kita tadi itu belum sempurna kita sholat. La'alallah yarham. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sehingga istighfar itu menutupi, menambal yang tadi halal tadi. Yang kurang sempurna mudah-mudahan Allah sempurnakan dengan istighfar tadi. Begitu juga dengan kafaratul majlis. Ada kata-kata yang tidak pantas, ya. Pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak tepat pada tempatnya dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah enggak dalam ketika kita majlis. Maka disebutkan dalam salah satu hikmahnya, kalau itu dalam urusan lahun dunia itu menjadi kafarah. Dan Allah mengampunkannya, ya, mengampuni dosanya. Jadi sebelum beranjak, sebelum bubar, ngobrol ngalor ngidul, tahu mungkin ada ceplosan atau gimana, mungkin ada yang kita enggak sadar, kita manusia. Tutup sebelum bangkit berdiri. Subhanallah, alhamdulillah, betul-betul kita minta ampun kepada Allah dan tobat, mudah-mudahan itu jadi terhapus. Malaikat yang sebelah kiri tidak jadi mencatat. Itu diantara hikmah. Makanya ini sifat kita itu jangan sekedar di lisan. Qala lamma qala hadzal kalam yaqtana Mu'adz radhiyallahu anhu 'arafa anna milakal amri kuffa atau kafful lisan. Kunci dari itu semua setelah Rasulullah mengucapkan hal ini, Mu'adz bin Jabal puas, iqtana. Dan dia pun tahu radhiyallahu anhu bahwa kunci dari itu semua adalah menjaga lisan setiap pagi, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Setiap pagi lisan itu diingatkan, semua anggota tubuh itu mau mengingatkan lisan. Wahai lisan, kami semua tergantung kepada kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Diingatkan terus tiap hari lisan, hati-hati. Karena kita beramal, masya Allah. Tahu-tahu hilang, keluar satu omongan, gugur amalan. Kan bahaya. Lihat seorang abid yang puluhan tahun dia beribadah kepada Allah. Melihat temannya berbuat maksiat, aksir. Besok lagi ketemu lagi, aksir. Besok lagi, aksir. Artinya berhentilah kamu dari dosa. Kurangi dosamu, jangan buat dosa. Yang teman yang diingatkan, kamu seakan-akan diutus untuk ngawasin saya. Ini biarkan, ini urusan saya dengan Allah. Marah dia. Wallahi la yaghfirullah. Demi Allah, Allah tidak mengampuni kamu. Jengkel. Dinasihati, diingatkan, nantang. Padahal kan benar yang diucapkan orang yang tadi. Ini urusan saya dengan Allah sudah. Nah, dia juga setiap hari begitu. Walaupun dia ingatkan. Ketika ucapan muncul, wallahi la yaghfir lakallah. Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya, kalimat ini kata Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis tersebut, awdhaqat dunyahu wa ukhra, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Tidak ada dilemparkan dia ke neraka dalam hadis tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tadi bermaksiat, yang tadi bermaksiat ketika dia mengatakan ini urusan saya dengan Allah. Dosa ini urusan saya dengan Allah, bukan kamu. Apa yang kamu kok usil? Seakan-akan diutus untuk mengawasi amalan orang. Marah, keluar omongan seperti itu. Hancur dunia dan akhirat ini. dia dimasukkan dalam surga, diampuni oleh Allah. Karena dia tahu, kalimat itu sudah menunjukkan bahwa dia tahu dosa ini dosa, salah. Ya, paham dia ini dosa, ini saya akan dilarang kalau Allah Maha Kuasa. Tahu ini salah. Ya, maaf, akhirnya dimaafkan oleh Allah, dia masuk dalam jannah. Nah, pangkalnya semua itu dari dalam idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada kibir dalam hatinya, ya, ada kibir dalam hatinya, ujub dengan amalan dia, bangga dengan perbuatan dia, karya dia, jasa dia, keluar ucapan. Merasa sudah berbuat, mengingatkan. Nah, qala rahimallahu li'anna lisan qad yaqulu syirka, sebab lisan itu kadang mengucapkan kata-kata syirik. Untung ada si fulan. Nah, ayo. Nama ini kita mah ucapan seperti ini ringan. Kalau enggak ada kamu, waduh, udah deh. Nah, untung saya cepat beli obat ini. Kalau enggak, untung ada dokter pulang. Kalau enggak memangnya apa? Kan yang seperti ini sering kita ucapkan. Ini syirik. Syirik dalam lafaz, walaupun tidak sampai keluar kita dari Islam. Ya, tapi motori tauhid. Motor tauhid kita. Sementara kita ingin memperberat amalan. Ucapan-ucapan seperti ini sering muncul. Ini bahayanya. Waqad yaqulu al-kufra. Bahkan kadang-kadang bisa keluar ucapan-ucapan kufur. Kufur yang mengeluarkan dia dari Islam bisa. Kufur yang tidak mengeluarkan dia dari Islam bisa, tapi jiwanya juga ke neraka. Ayo. Ya, ucapan seorang istri kepada suaminya ketika melihat, enggak pernah saya lihat sudah kamu enggak dapat kebaikan saya selama ini dari kamu. Ya. Itu bukan kufur keluar dari Islam, tapi buahnya di neraka kata Rasulullah. Kufur nikmat. Wa qad yaqulu fahsya. Kadang-kadang keluar omongan keji. Tidak senonoh. Bahwa laisa lahu had. Jadi gerak lisan itu tidak ada batas. Orang yang berakal itu lisannya di belakang akal. Orang yang tidak berakal, orang-orang munafik, itu lisannya di depan akalnya. Lisannya duluan maju baru akalnya mikir. Oh iya. Seringnya gitu aja. Bahwa laisa lahu hadun. Tidak ada batas. Sering kita diingatkan. Mulutmu harimau kamu yang akan menekan kamu, kepalamu. Mulut karena mulut santan binasa, karena mulut badan binasa. Mulut yang bikin hancur. Kalau kita mungkin di luar sana belum pernah yang enggak dapat ide ngaji. Gara-gara mulut berkelahi, iya kan? Biasa itu terjadi dan itu sangat. Itulah salah satu contoh. Apalagi setelah kita mengerti. Makanya kalau disebutkan oleh Allah, wa man ya'ashu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, kami tetapkan buat dia syaitan sebagai qarinnya. Kalau dia tidak berzikir kepada Allah, pasti yang diingatnya apa? Terserah. Iman banyak ya, kelalaian yang urusan dunia. Yang jelas enggak zikir kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Imat dosa atau perkara-perkara yang enggak ada pahalanya. Nah, kalau mau bergurau bermain-main berpahala dengan anak istri. Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Itu yang hak kata Rasulullah. Lahun wa lahun yang hak dengan anak istri. Ya, selebihnya batil. Ada tiga yang disebutkan oleh Rasulullah. Dia main-main dengan panahnya, raut, ukur, tembakan, dia main-main melatih kudanya, ini juga hak, dan dia main-main dengan anak dan istrinya. Nah, selebih itu batil. Selebih itu batil. Dan yang sering main apa? Selebihnya dari yang dari tiga perkara ini, yang bergerak paling aktifnya apa? Lisan kita kan? Teman. Bapak panen sudah yang dia tuai. Yang dia apa? Panen. Enggak tahu kalau mungkin kalau kadang-kadang kita diingatkan dulu ya sama orang-orang, sama orang tua. Capai malaikat. Mungkin tidak akan capai, tapi subhanallah malaikat itu mencatat terus. Apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat. Tuba liman wajada fi safihi al-istighfar. Kasiran minal istighfar. Beruntung orang yang dia dapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Istighfar yang ini yang sungguh-sungguh dia ucapkan. Itu tadi, diam itu emas. Diam itu emas. Tapi kita kadang-kadang ya, lebih senang yang perak, bahkan yang sering yang perunggu yang kalau yang manfaat dikit kan perak. Kalau yang tidak bermanfaat, besi atau jamrah, bara api. Baik. Nah, ini kunci mereka yang ingin mendapatkan yang apa namanya amalan-amalan yang akan memasukkan orang itu ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana disebutkan juga oleh Rasulullah SAW terkait dengan ini. Kenapa kuncinya di sini adalah lisan? Aktsaru ma yudkhilun nasa fi jahannam al-fam wal farj. Yang paling sering memasukkan manusia ke dalam neraka apa? Mulut dan kemaluan. Farj. Ya, itu sudah cukup untuk betul-betul kita tahan di lisan. Dan paling juga sangat ditekankan adalah hamalatul Quran. Ya, hamalatul Quran. Mereka yang hafal Al-Quran, membawa Al-Quran. Misalnya orang lain ribut dengan cerita, dengan ngobrol, nampak dia diam. Dia harus terbedakan. Dia harus terbedakan. Misalnya orang tertawa terbahak-bahak. Lihat, Rasulullah juga senang bersama sahabat-sahabat. Mereka tertawa. Rasulullah cuma tersenyum. Mereka cerita nostalgia. Duduk bersama Rasulullah mungkin seperti ini. Ya Rasulullah, dulu kok saya dulu zaman jahiliyah. Saking jahilnya kita, Masya Allah. Tuhan itu kita makan. Tuhan kok bisa dimakan? Hebat kan orang dulu. Nah, jadi kalau ini mereka buat sesembahan mereka itu dari kurma. Atau dari tepung, diadon. Lapar, dimakan. Kadang-kadang sebagian tertawa saking jahil yang ceritakan keadaan dia. Rasulullah cuma tersenyum. Nah, iman di dalam hati mereka sebesar gunung, dan selalu mereka muhasabah Abu Bakar Siddiq. Nah, dilihat oleh sebagian orang diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Kalau nggak diintip oleh seseorang, Anas bin Malik atau yang lainnya, nggak ada yang tahu apa kegiatan dia sehari dalam keadaan sepi. Dia pegang lisan. Ini yang membawaku kepada bencana. Ini yang membawaku kepada kehancuran. Menganggap bahwa banyak salahnya karena lisan. Orang terlalu banyak bicara, banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Banyak dosanya masuk neraka. Ini dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Itu makna atau pengertian dari rangkaian hadis Mu'adz bin Jabal. Dan perkara yang ditanyakan betul-betul sangat besar dan sangat berat. Sangat berat. Dalam cerita Israelia diceritakan tentang Luqman al-Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ketika itu dikisahkan bahwa beliau adalah statusnya budak. Beliau diminta oleh majikannya untuk menyiapkan hidangan dengan lauknya dua daging yang terbaik, yang paling baik, daging yang paling dihidangkanlah hati dan lisan. Setelah itu berapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian dihidangkan lagi yang paling jelek, dihidangkan lagi hati dan lisan. Nah, lupa, tapi yang antara mungkin yang disebutkan kenapa pangkal dari semua kebaikan dan kejelekan. Kalau jiwa daging ini baik, maka baik semua anggota tubuh. Kalau jelek, jelek semua, rusak anggota tubuh. Ya, hati itu kalau sudah jelek, nah, lisan pun juga sudah. Itu kan lisan ini karena apa namanya, seperti diceritakan oleh, dikatakan oleh sebagian ulama, periuk dengan isinya kita masak sayur, daging, lauk, pakai apa kita ambil? Centong kan? Sendok. Ya, dengan hidupnya. Hati itu seperti periuk. Lisan itu centongnya. Lisan itu sendoknya. Kalau kamu ingin tahu, kalau kita ingin tahu bagaimana hati seseorang, berarti kan gerak lisan. Tidak akan bisa dia menang. Ya. Kalau hati itu jelek, akan keluar yang jelek. Tidak sekarang bersama kita, akan keluar. Satu bedilakal ayam, makun tajahilan. Wayatika bilakbari malam tuzawidi. Hari-hari akan menampakkan kepadamu yang kamu tidak tahu. Akan datang orang yang memberi kabar, walaupun kamu tidak memberi bekal untuk dia memberikan kabar. Ada jawab. Kan terlihat dari falasa tulisanihi dan kelihatan dari warna mukanya, raut mukanya. Hari ini mungkin, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah. Masya Allah, kalam-kalam kita kedengaran sepertinya baik sendirian. Nah, dia akan bisa menyimpan. Nah, mungkin dengan yang sesama dia, setipe dengan dia, so, nah, akan keluar apa yang dia simpan dalam hati, ya, akan keluar, jelek ataupun baik seperti itu, mungkin, nah, makanya dikatakan apa namanya oleh para ulama seperti itu, ketika orang itu menyimpan kejelekan-kejelekan di dalam hatinya, suatu saat akan dibongkar oleh Allah, keluar dari lisannya, terlihat dari mukanya. Ini dipanen. Ya. Ini pangkal, pangkal semua. Perbaiki, perbaiki hati. Perbaiki hati masing-masing kita tahu keadaan dirinya. Kita mungkin apa sulit untuk menilai diri kita sendiri karena keikhlasan kita, ketakwaan kita, kejujuran dan khasyah ataupun khauf. Nah, karena hati itu antara kita dan hati kita dihalangi, ada dinding Allah yang menghalangi. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menghalang dinding antara seseorang dan hatinya. Kita mungkin berusaha ikhlas. Tapi nah, keikhlasan itu kalau betul-betul jujur, ketika ada ujian dia akan tetap. Tapi ketika dia tidak jujur, akan keluar pula sebaliknya. Ya. Karena kelemahan-kelemahan kita ketika kita berusaha mengatakan kita memang ikhlas. Tapi ketika dapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan jiwa kita, padahal kita sudah akhirnya terlihat. Ketidaksenangan, ketidakjujuran. Malah kulihat yang paling penting lisan ini supaya dijaga. Seandainya ada anggota yang paling lama dari anggota tubuh ini yang berhak untuk dipenjara, yang paling lama adalah lisan. Ini anggota tubuh yang paling lama di penjara, paling pantas untuk di penjara paling lama adalah al-lisan. Makasih. Terlalu banyak dia tidak hanya mengorbankan kita, menjadikan kita tumbal, juga orang lain. Ingat di akhirat, seperti kata Allah berfirman, faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, walaupun selisihnya cuma satu. Kata para ulama, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu fil hisab. Siapa yang ringan timbangannya walaupun selisihnya cuma satu, fa ummuhu hawiyah. Bisa kalian dan jaga lisan. Perbanyak zikrullah, biasakan dengan kebaikan-kebaikan, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Baik, itu secara ringkas dengan beliau dan hadis yang beliau uraikan. Lebih lengkap lagi kalau antum mau bisa di Al-Jami'ul Ulum wal Hikam di Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagiannya sudah ada di sini. Qala min fawaida hadza, ma'un min fawaidi hadzal hadis. Fawaid hadis Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, hirsus sahabat radhiyallahu anhum 'alal hilmi. Antusias para sahabat radhiyallahu anhum 'alal hilmi. Semangat mereka untuk mencari ilmu. Tapi bukan sekedar untuk menambah maklumat, untuk menambah catatan. Yang mereka inginkan dengan bertanya kepada Rasulullah adalah untuk diamalkan. Buktinya, begitu antusiasnya Mu'adz bin Jabal dengan pertanyaan-pertanyaan yang konkret, yang bagaimana penerapannya, realitanya. Walihada yukhiru minhum su'alun Nabi SAW anil ilmi. Mereka itu banyak mereka menanyakan kepada Nabi SAW tentang ilmu. Walakin hal su'aluhum radhiyallahu anhum limujarradi an ya'lamul hukma aw li'ajli an yatabiqu al-jawab ats-tsani. Akan tetapi apakah pertanyaan mereka radhiyallahu anhum semata-mata untuk mengetahui hukum atau karena untuk menerapkannya? Jawaban yang kedua, untuk menerapkannya. Untuk menerapkannya. Kalau sekedar mereka menanyakan, artinya untuk menanyakan ilmu dan itu maklumat, banyak muncul pertanyaan. Banyak muncul pertanyaan. Setiap saat mereka akan bertanya kepada Rasulullah. Tapi yang mereka jarang-jarang kita dapatkan mereka bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Mereka khawatir. Dan di samping segan kepada Rasulullah SAW juga mereka khawatir. Nanti ada sesuatu yang ditanyakan dan mereka tidak mampu untuk menerapkannya. Mereka senang ketika ada orang lain yang bertanya. Nah, mereka mendapatkan maklumat dan mereka menerapkannya. Ketika datang seorang badui, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah sedang bicara dengan sahabatnya atau mungkin sedang pidato, khutbah. Jadi pertama tadi digubris oleh Rasulullah. Kemudian setelah selesai beliau, mana yang bertanya tadi? Saya ya Rasulullah, kapan kiamat? Apa pertanyaanmu? Kapan kiamat? Apa urusanmu dengan kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan? Saya tidak punya persiapan apa-apa. Saya cuma saya mencintai Allah dan Rasulnya. Al-mar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahab. Engkau bersama orang yang ingin bersama yang engkau cintai. Ini luar biasa para sahabat mendapatkan hadis ini. Sampai dikatakan Anas bin Malik, wallahi aku tidak peduli dengan amalan seperti apa aku masuk. Ya, dengan apa yang aku lakukan, aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar dan Umar. Nah, walaupun amalannya tidak seperti mereka. Anyway. Al-jawab astani. Aksu ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm. Naam, shadaqa rahimahullah. Berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini. Haitsu yas'alu li ya'rifa al-hukma faqat. Di mana dia bertanya hanya untuk mengetahui hukumnya. Hanya sekedar untuk mengetahui hukumnya atau hikmahnya. Ya. Summa huwa bil khiyar. Kemudian dia punya pilihan, merasa dirinya punya pilihan. Insya'a fa'ala. Kalau dia mau, dia kerjakan. Wa insya'a lam yaf'al. Kalau dia mau, dia tidak melakukan. Wa hadza ghalat. Dan ini jelas salah. Bal ij'al. Ya, bahkan jadikan. Ghayataka minal ilmi bi dunal ittila' ala aqwalin nas. Jadi tujuan puncak engkau, tujuan puncak kamu dari ilmu ini adalah yakni bukan sekedar tahu pendapat orang, bukan sekedar tahu pendapat ulama, fatwa ulama. Ini juga diterangkan bahkan yakni disindir oleh Ibnu Qayyim, himmah talabatul ilmi di zaman beliau itu kebanyakannya rendah. Mereka hanya ingin tahu yakni ucapan-ucapan orang, pendapat fulan, pendapat mazhab ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, tapi tidak tahu, tidak mencari, tidak membahas yang mana yang rajih. Itu benar. Yang mana ya rajih. Qala wa li hadza tajidu ba'd an-nas yas'alu hadzal 'alam, hadzal 'alim. Atau ayasalu hadihi al-alima wa ba'da an ya'rifa ma indahu yadhhabu yas'alu aliman akhar wa thalithan wa rami'an li'annahu la yuridu al-amala bil-ilmi bal yuridu al-ittila' faqat wa hadha al-gharad la tas'al anil ilmi illa lihadafin wahid wa huwa al-amal. Oleh karena itu kita banyak kamu dapati sebagian orang bertanya tentang, yakni kepada menanyakan tentang ilmu ini, ya, yang menanyakan masalah ini kepada seorang yang alim misalnya. Tapi setelah dia tahu apa yang dipendapat ulama yang A atau ustadz yang A, dia pergi menanyakan alim yang lain, ustadz yang lain, alim yang lain, ulama yang lain, yang ketiga, yang keempat. Karena dia bukan menginginkan beramal, bukan untuk mengamalkan ilmu, tapi sekedar untuk ittila', sekedar tahu pendapat-pendapat mereka. Hadza ghalat. Ini salah. Ini la tas'al, jadi jangan kamu tanya tentang ilmu kecuali untuk satu tujuan utama, yaitu yang paling mengamalkan ilmu tersebut. Untuk kita praktekkan. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, kalau tidak dijalankan, itu salah satu di antara sebab tertutupnya pintu taufik. Atau bisa jadi salah satu menjadi sebab matinya hati. Kalau dia mencari ilmu tapi tidak mengamalkan. Sudah banyak contoh. Seandainya punya ilmu yang banyak tanpa diamalkan itu biasa, maka dalam Al-Quran tidak ada celaan dan murka Allah untuk orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya, perumpamaan-perumpamaan jelek diberikan untuk orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Qala tsani, yang kedua, ulu himmati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tingginya cita-cita dan tekad Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, haitsu lam yas'al an umurid dunya, di mana beliau tidak menanyakan tentang urusan dunia, bal an umuril akhirah, dan mereka memang senantiasa berlomba, berusaha untuk berlomba dekat kepada Allah, berlomba untuk menjadi selalu dekat dengan Nabi SAW, dunia dan akhirat. Nah, haitsu qala, di mana beliau berkata kepada Rasulullah, akhbirni, beritakan kepadaku bi amalin, tentang amalan yang akan memasukkanku ke dalam jannah, yudkhiluni jannah wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية. Dan sangat pantas beliau yang memiliki mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, li'annahu ahadu fuqaha'is sahabah radhiyallahu anhum. Karena beliau adalah salah satu di antara ahli fikih, faqih di kalangan sahabat. Tokoh-tokoh enam ahli fikih di kalangan sahabat, bahkan disebutkan di antara keistimewaannya nanti di akhirat, beliau berada di depan para ulama. Di depan para ulama di atas, nah ini yang menonjol di atas tempat yang lebih tinggi sebagai pimpinan para ulama, para fuqaha. Ini Mu'adz bin Jabal. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman da'iyan wa muftiyan wa hakiman. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman tidak hanya sebagai da'i tapi juga mufti dan hakim. Sampai dia di zaman waktu itu ada Abu Musa al-Asy'ari, di sana ada orang yang murtad dari Islam. Dia datang berkendaraan meminta turun. Kenapa orang ini murtad? Saya tidak akan turun sampai orang ini dibunuh. Sudah disuruh tobat, tidak mau tobat mungkin. Dan akhirnya ditebas lehernya. Ini hukum Islam. Fahuwa radhiyallahu anhu min afqahi sahabah. Dan beliau radhiyallahu anhu termasuk di antara ahli fikih di kalangan sahabat. Orang sahabat-sahabat yang paling faqih. Nah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu. Salah satu di antara yang disebutkan apa? Beliau yang menyatakan sendiri, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adz la tada' fi duburi kulli salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demi Allah ya Mu'adz, aku mencintai kamu, jangan kamu tinggalkan kalimat ini, doa itu. Nah, di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perbanyak. Nah, kalau sungguh-sungguh itu akan berbuah, akan dibimbing oleh Allah untuk ikhlas, untuk senantiasa dalam keadaan berzikir, untuk terjaga lisan termasuknya, membantu. Yang ketiga, isbatul jannati wan nar, mengisbatkan surga dan neraka. Artinya yakini bahwa surga dan neraka itu ada dan sudah ada, tidak akan punah. Wal imanu bihi ma'ahad warkani iman siptah kama sabab. Beriman kepada surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu ada, itu adalah salah satu rukun iman yang enam. Dari mana? Termasuk dalam lingkup beriman kepada hari kemudian. Yang keempat, annal amal yudkhilul jannata wa yubaidu 'anil nar. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahu 'ala hadza. Bahwa amalan itu akan memasukkan seseorang, akan menjadi sebab seorang itu masuk dalam jannah dan menjauhkannya dari neraka. Nah, amal, baik itu amal qalbi maupun amal yang lahir, amal jawari. Yang paling berbahaya yang perlu harus diperhatikan selalu adalah amalan-amalan qalbi. Nah, itu yang menjadi pendorong. Karena sekecil apapun, ini kebalikannya, ya, sekecil apapun satu yang namanya dosa, apalagi yang paling berat kibir, itu sudah memasukkan orang itu ke dalam neraka. Syirik juga demikian. Walaupun orang itu tidak kekal di dalam neraka, tapi amalan dia, karena dia ini bercampur dengan syirik ini, walaupun kecil, itu sudah rusak. Nah, maka perhatikan, ya, keikhlasan itu, kalau walaupun sedikit, itu akan memasukkan orang itu ke dalam jannah. Kejujuran. Walaupun akhirnya mungkin tak tampak dalam berupa amalan-amalan yang ringan, yang sepertinya tafif, tidak ada nilainya, nah, tapi di sisi Allah menjadi sebab dia tidak masuk dalam jannah, selain menjadi sebab dia diampunkan oleh Allah. Seperti seorang yang melihat Nah, sebatang pohon duri-durinya terjulur ke jalan. Dia lihat pohon itu mengganggu orang jalan. Karena Allah dia pangkat. Diampuni oleh Allah. Ringan kan? Wahuna yaqa'u iskalun wahuwa. Tapi di sini ada iskal, kata beliau. Bahwa Nabi SAW bersabda, qala lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang itu karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana illa an taghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali kalau Allah meliputiku dengan rahmatnya. Fakaifa yujma baina hadzal hadits wa baina an-nususil ukhra adalah ala anna al-insan yadkhulul jannata bi amalihi. Bagaimana menggabungkannya? Dua-duanya hadis sahih. Artinya sebab di sini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, walaupun itu diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal, ya, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah yubaiduni mi'anin minan nar atau anin nar. Ditakrir oleh Rasulullah, dan itu salah satu sunnah Rasulullah itu meliputi ucapan, perbuatan dan takrir. Nah, bagaimana dengan pernyataan Rasulullah di sini? Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkan antara hadis ini dengan nas-nas yang lain dalam Al-Qur'an dan juga sunnah yang menunjukkan bahwa orang itu masuk surga karena amalannya. Ajaban ulama rahimahumullah, fuqaha ul-Islam, athibba'ul qulub wal abdan. Miman 'allamahumullah dzalik? Nah, para ulama rahimahumullah, fuqaha ul-Islam, dokter-dokter hati dan jasmani, dari orang-orang yang Allah ajarkan kepada mereka tentang hal itu. Faqalu, kata mereka, alba laha maknaya. Ba pada kata la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi. Ba di sini punya dua makna. Taratan takunu lis-sababiyyah wa taratan takunu lil-iwad. Taratan takunu lil-iwad. Iwad itu artinya imbalan. Kamu beli, kamu kerja, saya upah. Ya, itu imbalan, gaji, upah. Kalau sababiyah, itu jadi sebab. Nah, bisa iya, bisa? Enggak kan? Gitu. Baik, sekarang kita lihat. Faidha qulta bi'tu 'alaika hadzal kitaba bidirhamin. Fa hadhihi lil iwad. Kalau Anda mengatakan, saya jual kepadamu kitab ini dengan harga 1 dirham. Bi di sini lil iwad. Ya, ganti nilai. Wa idza qulta, kalau kamu mengatakan akramtuka bi ikramika iyaya, fa hadhihi lis sababiyyah. Saya hormati kamu karena penghormatanmu kepada saya. Ba'nya itu apa? Sababiyyah. Saya hormati kamu dengan sebab penghormatanmu kepada atau karena penghormatanmu kepada saya. Pak di sini sababiyyah. Fal man fi huwa ba'ul iwad. Jadi yang dinafikan di atas oleh Rasulullah SAW itu adalah ba'ul iwad. Di amalan kita itu tidak cukup untuk membeli surga. Gitu. Tidak cukup untuk membeli surga. Itu maksudnya, bukan iwad. Nah, Allah menjual surga itu bayarannya, ya. Nah, Allah membeli jiwa dan raga kita. Membeli. Nah, kamu siap enggak mengeluarkan, melepaskan nyawa dan menyerahkan harta? Jiwa, raga dan harta. Sanggup enggak? Tapi dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya berat. Nah, ya. Yeah. Berat orang-orang yang punya jiwa yang kecil, lemah, iman yang lemah. Nah, untuk melepaskan harta, untuk melepaskan jiwa itu berat. Tapi orang-orang yang memang tahu dan yakin baru menggenggam kurma ini 7 atau berapa butir, kalau saya habiskan semua terlalu lama. Kalau saya habiskan semua terlalu lama, masih terlalu panjang umur saya. Dibuang, bertempur, mati. Ini mereka Tanya Allah, surga itu mahal. Surga itu mahal. Amalan kita itu kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka itu yang Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Mungkin amalannya itu sedikit, kecil, mungkin ringan. Seperti seorang pelacur di zaman Bani Israel. Apa yang dia lakukan? Dia memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Diampunkan dosanya oleh Allah. Bayangkan, diampunkan dosanya oleh Allah. Kira-kira sebanding enggak, Pak? Makhluk yang najis, anjing, apa harganya? Nah, tapi dia iba melihat seekor anjing berkeliling di sebuah sumur hampir mati kehausan, dia turun ke dalam sumur tersebut memberi minum anjing tersebut. Dianya belum sempat minum, Allah ampunkan dia padahal dosanya. Nah, bandingkan dengan tadi kisah kasus Abu Hurairah, ibadah yang sekian lama dia kerjakan, ketaatan yang sekian lama dia kerjakan, hilang sekejap dengan satu ucapan wallahi la yaghfiru lak Allah. Kan bahan, nah, semua itu adalah rahmat. Makanya surga itu mahal. Amalan-amalan kita, apalagi kalau kita tahu Allah itu thayyib, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tempat yang bersih-bersih, yang istimewa, yang baik-baik lah, yang wangi-wangi. Kita dari mana asal kita? Diciptakan dari apa? Yang kotor, tanah yang diambil oleh Allah atau yang di dalam sebagian Jibril mengambil tanah, segenggam tanah, atau Allah mengambil segenggam tanah itu dari berbagai jenis tanah. Ada tanah yang busuk, nah, di muka buminya. Ada tanah yang muda, yang baik, itu yang menjadi bahan dasar fisik kita. Bayangkan kotornya kayak apa tanahnya. Kita kenal tanah, ada yang bau, ada yang gak enak, ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, seperti itu. Nah, sementara surga itu luar biasa. Nah, kita isinya makan, isinya ada kotoran, najis, dibuang, ada yang keringat. Subhanallah. Ya, makanya amalan-amalan tersebut, kalau orang diberi rahmat oleh Allah, sedikit yang dia kerjakan itu bernilai di sisi Allah. Ikhlas kuncinya dari dalam hati. Satu butir kurma yang dia korbankan, yang dia infakkan, disambut oleh Allah menjadi besar sebesar gunung Uhud. Ya, bernilai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. La tasubbu ashabi, jangan kamu cerca caci sahabat-sahabatku. Law anfaqa ahadukum dhahaban mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas itu tidak akan bisa mengalahkan satu mud infak mereka. Kenapa? Bernilai di sisi Allah yang mood ini tadi, karena dorong keimanan. Itu juga menjadi. Nah, jadi bak di situ yang dinafikan oleh Rasulullah adalah bak watna wal mutbat, yang disebutkan adalah bak sababiyah. Jadi jangan pede. Itu diantara juga hikmah kenapa kita dianjurkan untuk istighfar, banyak-banyak istighfar. Bahkan di akhir-akhir sholat fardu yang kita ingin lakukan adalah ibadah. Nah, bahkan dalam ibadah haji sekalipun, ya, sumatil tu min haitsu afadhan nas. Ya, lanjutannya, wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Setelah tawaf ifadah, selesai manasik haji, banyak-banyak istighfar, betul-betul istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Faqalu ma'na qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi ay 'ala anna dhalika mu'awadhah. Jadi tidak masuk surga seseorang karena amalannya, ya dengan amalannya ini sebagai mu'awadhah, imbalan. Terlalu mungkin bayangkanlah ada di antara kita yang sholat dapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh, ada sama-sama satu saf. Nah, itu saja sudah jadi gambaran. Kalau kita terlalu yakni apa yang untuk mengharap surga dengan amalan kita seperti ini, merasa kita sudah Qala li'annahu law arada Allah azza wa jalla an yu'awwidha al-ibada bi a'malihim wa yujaziyahum lakanat ni'matan wahidatan taqdi ala kulli ma amil. Seandainya Allah mau membalas, memberi imbalan kepada para hambanya sesuai dengan yang dengan amalan mereka, membalasi mereka, maka satu nikmat saja yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu takdi ala kulli amali, ala kulli amali, cukup untuk membuyarkan, artinya menebus atau menjadi imbalan bagi seluruh amalan tersebut. Satu nikmat saja. Nah, sekarang nikmat Allah berlimpah ruah kepada kita. Kemudahan untuk bersyukur pada Allah, ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Kapan kita akan berhenti bisa bersyukur dengan sempurna? Satu nikmat bisa bersyukur, itu sudah nikmat dari Allah. Bagaimana kita mensyukurinya? Belum lagi nikmat yang lain. Wa adribu matalan binikmatin nafas. Satu nikmat yaitu nafas. Hadihi nikmatun azimatun la ya'rifu qadraha illa man ubtuliya bi dhayqin nafas. Nikmat yang agung, nikmat yang besar ini tidak ada yang mengetahui nilainya kecuali orang yang diuji dengan sesak nafas. Allahu sallim. Nah. Was'al man ibtulu bi dhayqin nafas. Tanyakan pada mereka yang sesak nafas. Mada yu'anuna min hadza? Apa yang mereka rasakan? War rajul sahih alladhi laysa musaban bi dhayqin nafas. Kemudian orang yang sehat yang tidak terkena sesak nafas, la yajid kulfatan fi tamattu' bi hadzihi an-ni'mah. Dia tidak merasakan keberatan, rasa beban, bersenang-senang menikmati nikmat ini. Fatajiduhu yatanafas wa huwa yatakallam. Kamu dapati dia bernafas sambil bicara, tetap bisa. Sementara mereka yang terkena sesak nafas ini sudah. Nah, begitu susahnya. Wa yatanafas wa huwa ya'kul wa la yahissu bi syai'. Nah, adi nikmat. Lau amilta ayya amalin minal a'mal la tuqabiluha. Nikmat yang satu ini, seandainya engkau mengerjakan amalan apa saja, itu belum cukup untuk membalas nikmat yang satu ini. Sementara nikmat yang satu ini, nafas ini, sering kita gunakan salah. Iya Pak ya? Bernafas kita bikin salah, bikin dosa. Sambil bernafas kita bikin maksiat, lalai, ya enggak? Gimana kita mau mensyukurinya, mau mendapatkan surga? Insyaallah, yang dicontohkan oleh Syekh, nafas. Makanya kalau orang itu mau bermaksiat, munculkan ke dalam dirinya. Nah, diajarkan oleh para ulama, carilah bumi yang di situ yang tidak diciptakan oleh Allah. Silakan bermaksiat di sana. Kalau mau bermaksiat, carilah bumi yang tidak diciptakan oleh Allah. Nah, silakan maksiat di sana. Carilah langit yang tidak diciptakan oleh Allah dan silakan maksiat di sana. Artinya seperti itu juga. Ya. Nafas itu sering kita lakukan, kita gunakan untuk bermaksiat. Dengan nafas itu kita lalai, bermain-main. Lari dari zikr, lupa zikrullah. Bagaimana kita mau? Nah, apa yang akan kita jawab kalau ditanyain Allah tentang nikmat yang satu ini? Nah, di anna hadhihi ni'mah mustamiratun daiman. Nikmat ini nikmat yang terus berlanjut. Bal naqulu, bahkan kita katakan idza waqafta fitta lil amali shalih. apabila Anda diberi taufik untuk mengerjakan amal saleh. Fa hadza ni'matun, ini adalah nikmat. Qad adallallahu azza wa jalla anha umaman, yang telah Allah selewengkan, Allah palingkan darinya banyak umat manusia. Wa idza kanat an-ni'matu tahtaju ila syukrin, kalau satu nikmat itu perlu untuk disyukuri. Fa syakartallaha azza wa jalla, maka syukur engkau kepada Allah azza wa jalla, fa hiya ni'matun tahtaju ila syukrin akhar. Ya, nikmat Anda bisa bersyukur itu adalah nikmat yang memerlukan syukur yang lain lagi. Kita bersyukur karena bisa bersyukur. Walihada qala syair, oleh karena kata penyair, idza kana syukri nikmatallahi nikmatan alayya lahu fi mithliha yajib syukru, fa kaifa yaluhu syukri, fa kaifa buluhu syukri illa bi fadlihi wa in talatil ayyam wattasala al-umru. Kalau syukurku ini adalah nikmat Allah. Ya, kalau syukurku yakni mensyukur di nikmat Allah. Maksudnya kalau aku mensyukuri nikmat Allah itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepadaku yang harus kutunaikan kepada Allah. Fi mithliha yajib syukru. Yang seperti itu juga wajib pula untuk disyukuri. Alayya lahu fi mithliha yajibu asyukru, atau alayya wajib atasku untuk Allah karena Allah di dalam nikmat yang seperti itu untuk bersyukur lagi. Fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlih. Ya, tidak mungkin akan sampai syukurku itu kecuali dengan karunia Allah. Tidak akan mungkin kita akan bersyukur kecuali dengan karunia Allah, bimbingan Allah, taufik. Wa in talatil ayyam, meskipun panjang hari-hari yang berlalu, wattasalal umur, dan sambungnya umur, panjangnya umur. Nah, itu satu nikmat. Nikmat untuk bisa bersyukur itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Bagaimana? Nah, perlu syukur terus. Kapan kita akan? Nah, bagaimana caranya kita untuk makan masuk dalam jannah ya, dengan kekurangan-kekurangan kita dan amalan yang ya, surga itu demikian mahalnya. Tidak lain dengan rahmat dari Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan siapa yang dikehendakinya dengan yang ke dalam rahmatnya. Wadh-dhalimina a'adda lahum. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita senantiasa bersyukur dan menerima amalan-amalan kita dan diberi bimbingan terus untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu Jawadun Karim, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah.